Kenapa hatimu cenut-cenut? Mungkin saat itu kau sedang kena flu. Kenapa kau jadi malu? Mungkin kau salah pakai baju. Baju mertua. Ku tahu kenapa lidahmu keluh. Mungkin saat itu kau telat minum susu. Aku tahu. Tahu apa kamu? Kenapa merinding dulu romamu? Mungkin di belakang bibirmu doer. Kaya badut, kaya badut. Kalau lagi ngerayu cewek, bibirmu doel, bibirmu doel. Cenut, cenut, cenut, cenut. Kaya marmut, kaya marmut. Kalau lagi ngerayu Andre ulurnya coba. Masa video klip kayak gini? Tersetan lewat lo, atok lo. Aku nggak tahu kak kapan kau dan dia bertemu. Emang pernah ketemu lo? Kayaknya waktu itu pas mati lampu. Sampai lu nggak lihat yang ada di depan lu. Akhirnya lu malah kejedot pintu. Aduh. Pasti ada hansip yang lagi nungguin kamu. Hey, ngapain lo? Nanti dibawa ke penghulu lo. Betul betul betul betul. Lepaskan semua beban dan gundah di hatimu. Lagu ini cuma buat bibirmu doer. Bibirmu doer. Cenut cenut cenut cenut. Kaya badut kaya badut. Kalau lagi ngerayu cewek, bibirmu doer. Bibirmu doer. Cenut cenut cenut cenut. Kaya marmut kaya marmut. Kalau lagi ngerayu lagu ini tercipta hanya khusus buat kamu-kamu yang suka duet terakhirnya. Kalau lihat cewek merasa dirinya amsipan mahal mahal terisip jangan jambul hati. Bibirmu doer, bibirmu doer. Cenut cenut cenut cenut kaya badut kaya badut. Kalau lagi ngerayu cewek, bibirmu doer. Kayak marmut, kayak marmut. Kalau lagi ngerayu cewek. Jangan ketawain bibir, bibir gue mulu dong, Bul. Konyol lu. Tenang aja, Ace. Asik. Ada Unoy yang belain idol. Udah ini berarti gendong.